Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, hadirin rahimakumullah. Para mahasiswa At-Taqwa College, para santri, wali santri, juga bapak ibu pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan kuliah kita, kuliah pendidikan Islam dan pemikiran kontemporer. Yang malam hari ini alhamdulillah kita sudah memasuki sesi yang ke-15 ya, sesi ke-15, jadi hari kelima ini berarti ya. Kita masih menyisakan insyaallah sekitar 4 hari lagi. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah SWT. Malam hari ini kita akan bahas tentang masalah paham kesetaraan gender ya, dan apa dampaknya ya bagi umat Islam. Apa kaitannya dengan pendidikan ya? Masalah kesetaraan gender ini sangat penting, bahkan menurut saya salah satu pemikiran kontemporer ya yang sudah wajib menurut saya ya, ini ya, ini bisa yang sudah harus dikuasai oleh orang tua itu adalah paham kesetaraan gender. Sebab hampir pasti ya anak-anak kalau dia punya anak, apakah sekolah atau kuliah, dia akan ketemu dengan ide ini. Ide kesetaraan gender atau gender equality ini sudah menjadi paham global. Yang seolah-olah paham ini sudah merupakan satu keharusan ya, dan itu juga sudah diadopsi dalam banyak undang-undang ya, peraturan di negeri kita ini ya. Sebagai contoh adalah misalnya undang-undang partai politik ya kan, itu sudah mengadopsi paham kesetaraan gender bahwa satu partai itu dianggap sah dan bisa ikut pemilu kalau ya pengurusnya itu minimal 30% itu perempuan ya, 30% perempuan itu sudah ya seperti itu ya. Kemudian jadi kalau misalnya pengurusnya 90 waktu diverifikasi oleh KPU itu harus hadir tuh 30% ya, perempuan. Jadi kalau kurang dari itu partai itu tidak bisa ikut pemilu. Nah, begitu juga nanti dalam calon ya, calon legislatif itu juga ada kuota untuk perempuan ya. Begitu juga dalam berbagai peraturan. Misalnya untuk beasiswa ke luar negeri ya, jatah sekian untuk perempuan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya pernah menulis, sebetulnya ini bukan satu buku utuh ya, pernah sudah cukup lama, tahun berapa ini ya, saya edarkan di mana, di internet ya, dalam bentuk e-book ya, dalam bentuk e-book judulnya seputar paham kesetaraan gender, kerancuan, kekeliruan dan dampaknya. Nah, ini yang saya berusaha berdasarkan bacaan ya, pengamatan, dialog ya dengan para tokoh aktivis gender ini. Dan seintensif itu saya dialog waktu menjelang waktu dalam apa ya, DPR sedang membahas rancangan undang-undang ke KKG ya, keadilan dan kesetaraan gender. Waktu itu saya diundang di stasiun televisi, kemudian seminar di DPR, diundang oleh satu fraksi juga untuk membahas masalah rancangan undang-undang kesetaraan gender itu, yang akhirnya karena terjadi penolakan yang cukup luas di kalangan umat Islam, khususnya dari kalangan umat Islam, maka kemudian RUU ini ketemu lagi kita sate padang. Maaf ya hadirin sekalian, nggak apa-apa, ini selingan aja supaya menyegarkan ya. Jadi apa? Iya, saya juga nggak bisa beli sate padangnya karena ini di kompleks sebelah. Bapak Ibu saudara sekalian, jadi waktu itu ya dibahaslah rancangan undang-undang keadilan kesetaraan gender ya, dan beberapa pasal-pasal di situ ya jelas sekali itu menurut kami gitu ya sangat bertentangan ya dengan ajaran Islam. Jadi ide-ide kesetaraan gender itu silahkan diikuti. Yang gagasannya itu sebetulnya aneh ya. Anehnya saya katakan aneh begini. Ini kadang-kadang emosional ya. dan tidak ada landasan teorinya. Jadi ada satu pandangan yaitu diadopsi oleh UNDP dalam bentuk apa Human Development Index ya, jadi indikator kemajuan suatu bangsa lah gitu. Ini salah satunya diukur dari apa indeks kesetaraan gender ini. Jadi kalau perempuan itu semakin banyak terlibat di ruang publik gitu ya, maka itu dijadikan indikator negara maju gitu. Oleh karena itu misalnya waktu itu di rancangan undang-undang kesetaraan gender yang menjadi sangat kontroversi ya, itu adalah bahwa ketetapan ya kuota minimal perempuan 30% seperti dalam undang-undang partai politik gitu ya, itu akan dijadikan ketentuan untuk semua organisasi ya. Jadi misalnya nanti kalau orang bikin organisasi apa saja itu harus ada keterlibatan perempuan ya minimal 30%. Nah, ketika itu saya sempat berdialog di salah satu stasiun TV swasta dengan wakil ketua komisi 8 kalau tidak salah DPR. Ya, seorang ibu-ibu berkerudung juga. Waktu itu kami tanya, ya saya tanya langsung ke beliau, apa dasarnya gitu loh. Ini cara berpikir bahwa kalau perempuan itu semakin banyak di ruang publik gitu ya, itu negara itu akan maju. Ada data-data yang saya sampaikan misalnya anggota parlemen ya, contoh anggota di Indonesia anggota parlemen itu sekarang sudah sekitar 20% yang perempuan. Angka kita lebih tinggi daripada Amerika, Korea ya, Korea Selatan, Iran, Malaysia ya, kita lebih tinggi itu ya, Jepang bahkan juga begitu ya. Jadi itu masih kurang gitu 20% itu. Nah, anggota parlemen tertinggi di dunia itu Rwanda ya 56%. Nah, apakah itu menunjukkan satu indikator kemajuan suatu bangsa gitu ya. Jadi paham kesetaraan gender itu kan mereka membagi bahwa yang namanya kemajuan suatu bangsa gitu ya, itu dilakukan kalau laki dan perempuan itu seimbang di ruang publik. Apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi adalah memandang rendah ya perempuan sebagai ibu. Jadi pekerjaan perempuan sebagai ibu ya, perempuan sebagai pengasuh anak ya di rumah, itu dianggap sebagai domestikasi perempuan. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan ya, sebelum wabah corona ini merebak, kan sempat muncul perdebatan yang luar biasa. Penolakan terhadap rancangan undang-undang ketahanan keluarga, ya kan? Jadi itu ditolak keras gitu ya. Dan salah satu yang setelah saya baca apa yang ditolak gitu, ya ternyata yang disebut ada seorang penolaknya bilang karena perempuan akan dipaksa menjadi ibu, jadi ditolak namanya faham ibuisme, yaitu domestikasi perempuan katanya. Jadi perempuan itu akan maju gitu ya kalau dia melepaskan diri dari pekerjaan ibu, kan pekerjaan ibu rumah tangga itu dianggap bukan pekerjaan yang maju bagi seorang perempuan. Ya, saya pernah menulis satu artikel di Harian Republika, itu salah satu artikel yang saya suka, yang saya tulis itu ya. Itu judulnya Dapur, Sumur, dan Kasur gitu. Ya, artikel itu saya tulis karena saya mencermati ya siaran-siaran televisi menjelang peringatan Hari Kartini. Itu banyak tokoh-tokoh ditampilkan, ada wanita yang dianggap sukses sebagai menteri, ada yang sukses jadi anggota DPR, ada yang sukses menjadi pejabat-pejabat tinggi negara dan seterusnya, itu dianggap sukses. Ya. Nah, ada yang ngomong begini, dulu perempuan itu sebatas dapur, sumur, kasur, sekarang sudah lebih dari itu. Jadi perempuan sudah maju. Ya, karena tidak hanya ngurusi dapur, sumur, kasur gitu. Nah, istilah dapur, sumur, kasur itu kemudian saya jadikan judul artikel gitu ya. Saya bilang jangan meremehkan urusan dapur, sumur, kasur gitu ya. Ya, jadi lihat saja sejak zaman Pak Harto ya kan, siapa yang berperan di situ, peran Ibu Tin seperti apa waktu Presiden Pak Habibie ya kan, peran Ibu Ainun seperti apa ya, waktu Pak SBY ya kan, peran Ibu Ani Yudhoyono luar biasa ya kan, Bu Tin ya, Bu Ani Yudhoyono, Pak Ainun Habibie itu nggak perlu capek-capek ngantor ya kan, nah, tapi pengaruhnya luar biasa ya. Lihat banyak tokoh kita gitu ya yang apa namanya peran istrinya begitu besar, ya. Bahkan saya apa namanya ada seorang tokoh terkenal gitu ya, teman saya wartawan pernah cerita gitu, tokoh ini hebat lah gitu ya, tokoh nasional gitu ya. Tapi waktu teman saya mau wawancara beliau gitu kan, ditemui jauh-jauh ke satu tempat di luar Jakarta gitu ya, begitu sampai di hotel mau wawancara sudah itu cukup istrinya batuk-batuk saja sudah nggak jadi tuh sang tokoh itu memberikan wawancara. Itu cerita kawan saya pernah jadi pemimpin redaksi harian Republika gitu, bahwa itu dia cerita betapa hebatnya gitu ya pengaruh seorang istri pada tokoh yang umum masyarakat melihat sang tokoh ini luar biasa gitu ya. Nah, jadi perempuan itu ya. Nah, kenapa saya tertarik ada misalnya ada buku yang sangat bagus yang banyak saya kutip dalam tulisan saya termasuk di sini juga. Itu buku yang ditulis oleh Dr. Ratna Megawangi. Dr. Ratna Megawangi ini dosen IPB tapi doktornya di Amerika, tentang dia dosen gizi. Tapi menariknya beliau kemudian membuat riset khusus tentang masalah gender ini. Dan menulis satu buku ya berjudul Membiarkan Berbeda, ya, sudut pandang baru tentang relasi gender. Ya, buku ini terbit tahun 1999 ya. Ya, Dr. Ratna Megawangi ini mengungkap bahwa faham kesetaraan gender itu sebetulnya berakar dari faham Marxisme. Jadi kenapa sih program mereka ini selalu melihat laki-laki itu sebagai kelas yang menindas, ya, sosok yang menindas. Jadi perempuan kalau menjadi ibu rumah tangga itu diposisikan sebagai kelas tertindas. Laki-laki itu kelas yang menindas gitu ya. Nah, ternyata ide ini memang berasal lah ya, bersumber dari gagasan Marxis yang melihat bahwa untuk terciptanya masyarakat yang diidamkan lah, masyarakat ideal gitu ya, enggak ada perbedaan lagi, termasuk enggak ada kelas menindas, kelas tertindas. Nah, rumah tangga itu dianggap sebagai awal dari kelas yang penindasan itu dalam rumah tangga itu. Ya, makanya dikutip buku John Stuart Mill ya dalam bukunya The Subjection of Women. Ya, jadi menurut pemikir Barat ini gitu ya, perempuan itu harus dibebaskan dari citranya, perannya sebagai ibu. Ya, sebab ya menurut dia pekerjaan perempuan di sektor domestik atau rumah tangga merupakan pekerjaan irasional, ya, emosional dan tiranis. Ya, karena itu ya Mill meminta perempuan menekan dan menghilangkan segala aspek yang ada kaitannya dengan pekerjaan domestik agar kebahagiaan tertinggi dapat tercapai. Ya, nah ini juga yang disampaikan oleh seorang feminis ya, Sarah Grimke 1838 yang menyatakan bahwa wanita yang menikah telah terpenjara dalam sebuah tirani, ya, di bawah kekuasaan seorang tiran atau suaminya. Ya, ya, maka dia bilang begini, man has exercised the most unlimited and brutal power, ya, over women in the peculiar character of husband, ya, a word in most countries synonymous with tyrant. Ya, jadi ini pemikir-pemikir yang asalnya memandang suami sebagai tiran, sebagai penindas. Rumah tangga itu adalah sebuah bentuk penindasan, ya. Nah, itulah yang kata Dr. Ratna Megawangi gitu, dia katakan analisis Grimke sejajar dengan teori Marx yang mengatakan kekuasaan adalah identik dengan tiran dan perempuan juga harus meraih kebahagiaan. Jika perempuan ingin meraih kebahagiaan, maka standarnya adalah kebahagiaan materialistis dan maskulin, yaitu standar yang bersumber dari dunia publik dan aspek rasionalitas manusia. Nah, ini. Jadi bahkan ada juga seorang tokoh yang diwawancara oleh satu majalah dikutip tahun 97, ya. Dia makanya tokoh Indonesia ini enggak usah sebut namanya, ada di sini namanya ya. Dikutip oleh Dr. Ratna Megawangi dalam bukunya itu. Sang tokoh ini ya, aktivis perempuan ini mengatakan begini, saya lebih setuju lembaga perkawinan dilenyapkan sama sekali. Open marriage jauh lebih sehat daripada poligami. Ya, lebih bagus kita kenalan, jatuh cinta, hidup bersama, membina satu rumah tangga sampai kita tidak cocok lagi. Mau sampai berapa tahun pun, kalau kita nggak cocok, kita cari lagi partner lain yang cocok. Nah, gitu. Ini contoh ya, bagaimana orang akhirnya berpikiran tentang apa ya konsep kesetaraan gender ini berangkat dari satu ide ya. Ini kalau kita baca konsep-konsep gender yang diajarkan di berbagai kampus ya, buku-buku kesetaraan gender ya, Saya ada beberapa mahasiswa saya yang menulis disertasi doktor tentang pendidikan gender, ya, dari UIK, dan salah satu mungkin doktor kesetaraan. Hanya masa idapur ayah itu baca Quran gitu. Nah ini Bapak Ibu saudara sekalian, ya, cara pandang seperti ini, ya, yang mengatakan pada akhirnya begini, mereka bilang bahwa peran laki perempuan itu adalah socially constructed, itu bukan fitrah katanya. Manusia itu fitrahnya ya melahirkan, itu kan, mengandung dan melahirkan. Bahkan ada satu buku mereka yang mereka tulis mengatakan bahkan menyusui, mengasuh anak itu tidak harus perempuan, itu bisa ya laki-laki. Karena menyusui itu bisa diganti dengan botol. Ya, kemudian mengasuh anak ya laki-laki juga bisa. Ya, saya ada kutipan-kutipan kata mereka. Sampai ya kalau mereka itu ada buku ya, gender itu yang di satu perguruan tinggi Islam tuh. Itu mempersoalkan, ya kenapa kok pakaian laki-laki dan wanita itu dibedakan, ya? Kenapa batas auratnya laki-laki itu hanya pusar sampai lutut, sedangkan perempuan kok semuanya gitu ya. Nah, kenapa dalam dulu waktu, ingat enggak waktu rancangan undang-undang anti pornografi dan pornoaksi? Itu kan ada satu jurnal ya yang memprotes itu ya, pernah saya tulis, saya kutip juga karena lucu banget gitu. Dia mempersoalkan, ya kenapa di rancangan undang-undang itu, ya kan, salah satu bentuk porno itu adalah kalau perempuan memperlihatkan dadanya gitu. Nah, di buku itu diprotes itu di jurnal itu. Nah, terus kalau laki-laki memperlihatkan dadanya kenapa boleh? Gitu lah. Jadi kalau dikatakan sensual gitu ya, siapa yang bilang sensual? Nah, ini kan susah kita jelasinnya gimana gitu kan kalau sudah sampai di situ. Ya, jadi itu dipersoalkan. Ya, terutama yang banyak juga nanti soal kepemimpinan dalam rumah tangga. Kenapa arijalu qawwamuna 'alan nisa? Itu harus difahami bahwa laki-laki itu pemimpin. Apa karena laki-laki itu memimpin karena kelelakiannya? Atau karena bima fadlallahu ba'dahum 'ala ba'din? Nah, berarti kalau begitu ayat itu mereka tafsirkan yang memimpin rumah tangga itu harus laki-laki. Yang memimpin rumah tangga yang mampu, ya, bisa laki-laki, bisa perempuan, ya. Nah, itu jadi ya kita pusing lah ya, kalau saya sudah menggeluti ini bertahun-tahun ya, dialog dengan mereka, berdiskusi dengan mereka, para aktivis ini, kadang-kadang saya pikir ini apa yang akan terjadi gitu ya. Karena hati-hati loh, ini sudah masuk dalam kurikulum ya, sudah ada pusat-pusat studi wanita, studi gender, dan ironinya kemudian faham ini itu puncak dari kesetaraan gender. Itu saya baca di satu jurnal ya, jurnal mereka ini. Itu yang dikatakan perempuan itu betul-betul kalau setara dengan laki-laki ya, itu kalau sudah dia tidak membutuhkan laki-laki lagi gitu. Alias apa? Alias ketika dia sudah jadi lesbian, baru dia sudah setara betul dengan laki-laki, karena dia sudah tidak perlu laki-laki. Jadi sampai begitunya. Ya. Saya sudah dengar cerita beberapa hal-hal yang lucu ya, misalnya di kalangan mahasiswa. Ya, ada mahasiswa yang cerita ke saya punya kawan gitu ya, perempuan gitu ya. Waktu saya naik bis, saya sudah duduk, ya tiba-tiba belakangan di jalan naiklah perempuan, teman saya perempuan gitu. Nah, saya sebagai laki-laki ya saya tawarilah teman saya itu untuk duduk ya di tempat duduk saya di bis itu. Nah, dia bilang mahasiswa ini, yang saya terkejut teman saya perempuan itu menolak dengan alasan dia nggak mau dianggap lemah. Nah, teman saya yang laki, apa yang mahasiswa yang laki-laki ini bilang, wah ini malah enak ini gitu kan. Dulu kan orang mempersepsikan begitu, jadi laki perempuan ini harus tampil hebat gitu, tampil apa namanya perkasa ya. Nah, saya mau cerita aja kasus-kasus yang buku-buku yang menarik itu ya. Ada satu buku terbitan Jogja gitu ya, terbitan apa namanya satu kampus Islam di Jogja, tentang mengkritisi gitu ya kurikulum pendidikan fikih gitu ya di sekolah apa ibtidaiyah. Nah, salah satu yang dikritik itu ya di buku itu ya, itu misalnya adalah ada gambar dalam buku itu. Gambar itu menunjukkan orang-orang yang sedang membangun masjid gitu. Nah, sedang bangun masjid. Nah, ternyata di gambar buku fikih itu ya, buku pelajaran untuk anak sekolah ibtidaiyah itu untuk anak SD gitu ya. Itu gambarnya yang sedang membangun masjid itu semuanya laki-laki gitu. Nah, di buku tentang kesetaraan gender ini kemudian dikritisi itu, dikomentari. Ya, itu kenapa gambarnya kok laki-laki semua? Itu memberi kesan seolah-olah gitu ya. Seolah-olah yang bisa menjadi tukang itu hanya laki-laki gitu ya. mungkin kita nggak terpikir ya, saya pun nggak terpikir kok sampai begitu kritisnya gitu ya, begitu apa sensitifnya. Ada gambar orang bangun masjid gitu ya, tukangnya kok semuanya laki-laki gitu ya. Nanti banyak itu yang lain-lain, misalnya yang azan laki-laki itu ada protes, kenapa yang azan mesti laki-laki gitu ya. Bahkan soal akikah ya, kenapa mesti kambing itu dua untuk laki-laki, kenapa perempuan itu satu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, jadi kata mereka soal relasi laki-laki perempuan ini adalah bukan nature ya, tapi nurture. Itu bisa dibentuk, itu socially constructed. Nah, jadi kepala rumah tangga perempuan dan seterusnya gitu tuh bisa dibentuk. Nah, inilah yang apa masalah gender nih ya. Ini penting menurut saya ya, karena saya ada mahasiswa saya menulis disertasi doktor tentang satu pesantren putri gitu ya, khusus kurikulumnya. Waktu itu saya tanya dia, apakah dalam pendidikan laki-laki dan perempuan itu sekedar dipisah atau seharusnya memang kurikulumnya berbeda? Ya, karena dulu ya sekalian, dalam undang-undang perkawinan yang lama nomor 1 tahun 74 ya kan, perempuan itu kan sudah boleh menikah di umur 16 tahun. Negara membolehkan itu, ya. Laki-laki 19 tahun gitu. Umumnya dulu orang berpikir begitu kan, biasanya laki-laki itu lebih lebih tualah dari istrinya gitu. Biasanya begitu, ya. Nah, sekarang bayangkan aja di perubahan yang sudah disepakati oleh DPR ya, di undang-undang perkawinan yang baru ini, itu perempuan dan laki-laki disamakan batas usia minimal untuk menikah, yaitu 19 tahun gitu. Nah, bayangkan padahal kedewasaan laki-laki dan perempuan itu berbeda ya, umurnya rata-rata, baik secara biologis maupun secara akal ya. Ada dokter pendidikan Islam tuh, dokter astagfirullahaladzim, ada dokter yang mendirikan sekolah Al-Fatih itu ya. Karena itu mahasiswa saya juga, dia dulu lulusan ITS, S2-nya di Boston University. Nah, dia menulis disertasi doktor tentang pendidikan karakter. Nah, dia buat riset nih, sang dokter ini buat riset tentang masalah gender ini juga. Ternyata dia temukan hasil riset di Amerika bahwa rata-rata otak perempuan di Amerika itu sudah dewasa pada umur 12 sampai 14 tahun. Sedangkan otak laki-laki gitu ya, itu dewasa rata-rata pada umur 14 sampai 16 tahun ya sudah. Nah, ini data empiris ini juga cukup menarik gitu ya. Kalau kita lihat realitasnya laki-laki dan perempuan itu berbeda gitu. Nah, sekarang kan dalam kurikulum pendidikan kita itu disamakan ya kan, kurikulum laki-laki perempuan itu. Dan saya tidak tahu apakah ada di satu perguruan tinggi yang menyebutkan ya bahwa perempuan itu sudah siap menikah di usia 18 tahun gitu ya. Jadi saya pernah berkunjung ke satu pondok pesantren di Malang gitu ya, khusus pesantren putri itu. Nah, di pesantren putri itu, ini pesantren yang bagus menurut saya gitu ya, pesantren kalangan menengah ke atas lah gitu, bisa dikatakan begitu. Karena pesantrennya juga bagus ya, uang masuknya juga cukup tinggi lah gitu. Nah, kemudian waktu itu saya lihat ya, bahwa lulusan kami siap melanjutkan ke perguruan tinggi. Saya bilang ke pengurusnya, ini anak-anak yang lulus SMA dari sini kan, mereka seharusnya sudah disiapkan dong, ya, untuk berumah tangga gitu kan. Apakah mereka belum siap itu, gitu ya. Nah, kan kurikulum pendidikan itu mengarahkan laki-laki dan perempuan sama-sama untuk menjadi pekerja. Ya, menjadi pekerja yang baik gitu ya. Jadi memang kurikulum pendidikannya seperti itu, ditambah lagi dengan program-program kesetaraan gender ini. Jadi dampaknya ini bisa sangat serius ya, ini sekali ini. Karena kalau berangkat dari data-data yang dikemukakan oleh Dr. Ratna Megawangi tadi, apa yang dilakukan oleh gerakan kesetaraan gender, FAM gender ini adalah akan mengubah ya struktur sosial masyarakat. Dan ini kasihan sebenarnya ya. Ujung-ujungnya sebetulnya kan perempuan itu gitu ya, diharapkan untuk tidak ngurus ya, dipaksa keluar rumah gitu ya, jangan menjadi ibu rumah tangga, karena pandangan mereka tentang ibu rumah tangga itu kecil. Makanya di artikel saya yang dapur sumur kasur itu, saya jelaskan jangan meremehkan lo urusan dapur sumur kasur itu ya kan. dari urusan dapur itulah lahir perempuan-perempuan hebat kan, seperti Mbok Berek, Nyonya Suharti, ya kan, itu yang restoran apa Ciganiang itu, apa itu restoran Sunda itu ibu-ibu juga, ya kan, banyak ibu-ibu dia dari dapur itu melahirkan pengusaha-pengusaha hebat. Ya mereka nggak usah capek-capek ngantor di DPR, capek jadi menteri, kekayaan mereka luar biasa. Itu baru urusan dapur, urusan sumur, urusan air jangan dianggap sepele. Dari urusan sumur itulah sekarang lihat industri air minum luar biasa. Jadi jangan dianggap urusan dapur, sumur, kasur itu urusan apa namanya kecil. Sekarang dari sumur, kalau orang kaitkan dengan cuci mencuci kan, lahir usaha-usaha laundry yang luar biasa sekarang, makin marak di mana-mana. Apalagi urusan kasur kan, urusan kasur, urusan maerot itu banyak apa perkembangan di situ, itu jangan dianggap remeh. Jadi urusan dapur, sumur, kasur itu yang tadi, karena saya hanya nonton aja kan di TV, dilihat dulu perempuan itu urusannya dapur, sumur, kasur, sekarang sudah apa lebih dari itu gitu ya. Jangan dianggap sehebat-hebatnya perempuan apa mau jadi presiden, jadi menteri, jadi apa gitu, tetap ya bagaimanapun nggak bisa melepaskan urusan dapur, sumur, kasur ini. Jadi jangan dianggap remeh ya. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, paham kesetaraan gender ini pun doktoran Amerika Wagner membuktikan ini pun bukan, sebetulnya bukan paham universal, ini kan paham berdasarkan pengalaman ya historis dari masyarakat barat yang perempuan mereka mengalami ketertindasan gitu sejak zaman Yunani kuno ya. Jadi mereka kan masyarakat yang ekstrim, dulunya menindas perempuan sekeras-kerasnya, kemudian membebaskan perempuan sebebas-bebasnya sampai setara dengan laki-laki gitu ya, itu yang dituntut ya. Nah, apa yang terjadi sekarang dengan paham seperti ini? Kebingungan mereka karena banyak jumlah penduduk mereka sekarang minus, perempuan nggak mau punya anak ya, perempuan males ya. Jerman dia sudah minus ya, ini belum corona, ini baru waktu itu baru kasus gender aja ya. Lihat bagaimana Jerman sudah ngasih insentif ya kepada siapa yang mau hamil, dikasih insentif, yang melahirkan anak ada tunjangan, yang mengasuh anak ada tunjangan ya, di berbagai tempat pun sudah begitu. Nah ini yang aneh ya, kita sendiri sekarang sebetulnya kita punya sistem sosial sendiri gitu ya, dalam tradisi masyarakat kita yang sudah diwarnai oleh nilai-nilai Islam itu tetap ya apa ya, misalnya perkawinan itu bagaimanapun kalau namanya laki-laki itu disiapkan jadi pemimpin ya kan? Ya begitu juga bukan berarti dia lebih tinggi. Nah inilah kesalahan besar ya dalam apa ini, maaf saya ngeliat jam ini ya. Jamnya yang mati ya, bukan ya. Oh iya, minta maaf karena insyaallah mulai tadi siang ya, kita ubah jadwal kita ya, kita nggak terlalu lama karena masukan dari pemirsa juga, kita batasi tidak sampai 1,5 jam, jadi waktu kita 1 jam saja ya. Mungkin saya tambah sekitar 5-10 menit lagi gitu ya, nanti kita diskusi. Nah sekarang gini, sekarang mengapa orang berpikir seperti itu, memandang rendah pekerjaan ibu rumah tangga gitu ya, menganggap bahwa peran laki-laki sebagai kepala keluarga ya, sebagai suami yang harus ditaati ya. Karena kata Dr. Ratna Megawangi, kata yang paling dibenci oleh kaum kesetaraan gender ini adalah kata taat pada suami. Itu bagi mereka kata yang aneh. Kenapa? Kenapa harus taat pada suami gitu ya? Bukan suami taat pada istri. Ya bukan. Ya memang kalau aturannya taat pada suami kan, istri taat pada suami gitu ya. Tapi banyak juga ya sekarang ini suami yang takut istri, takut, atau istilahnya bukan takut lah sekarang ini, istri yang tidak takut pada suaminya, itu yang masa akhirnya suaminya tidak berani sama istrinya, bukan takut ya. Nah itu ya, jadi tadi saya membahas tentang gagasan kesetaraan gender ini ya, karena mereka menganggap hubungan laki-laki dan perempuan itu ya, soal kepemimpinan dalam keluarga ya, itu adalah socially constructed, itu karena budaya, karena kebiasaan, itu bisa diubah gitu. Nah, saya memandang enggak begitu ya, saya agak beda karena kalau kita cermati betul tradisi masyarakat jahiliyah dulu itu sudah diubah oleh syariat Islam dan itu langsung dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sebagai contoh misalnya di masa Rasulullah itu Rasulullah pernah melarang seorang perempuan ya keluar rumah karena sudah dipesani oleh suaminya, jangan keluar rumah sampai suaminya itu pulang. Ya, meskipun ayah dari si perempuan ini meninggal, ya tetap tunggu suaminya gitu. Nah, perempuan ini taat dan itulah ibadah dia. Ya, akhirnya dia sama suaminya kemudian baru takziah ke ayahnya. Ya, waktu itu kan masalahnya enggak ada handphone. Ya, jadi tapi Rasulullah tetap mengingatkan ya perempuan itu taat pada suami, itu penting. Ya, dan apa yang menyebabkan orang membenci kata taat pada suami ini? Karena dibuang kata-kata ibadah, konsep ibadah. Ya, dalam Islam relasi laki-laki dan perempuan itu relasi tanggung jawab, relasi ibadah. Allah sudah memberikan peran yang berbeda. Ya, jadi laki-laki dikasih tanggung jawab untuk mencari nafkah, wajib mencari nafkah. Perempuan tidak wajib. Ya, laki-laki yang berkewajiban untuk memimpin keluarga dan bertanggung jawab. Nah, oleh karena itu, ini dimensi ubudiyah, ya, dimensi ilahiyah, dan dimensi ukhrawiyah. Masuk di situ. Maka kalau kita memahami konsep relasi laki-laki perempuan dalam Islam, harus dilihat di situ dalam perspektif, ya, ada kerangka apa dalam worldview Islam itu ada ibadah, ya kan? Ada ini. Jadi kalau perempuan itu melayani suaminya, ya, dia taat pada suami itu ibadah gitu lah. Itu bentuk ibadah dia. Nah, laki-laki ya bertanggung jawab mencari nafkah, itu adalah ibadah dia, tanggung jawab dia. Nah, ketika konsep ibadah ini dibuang, konsep dimensi ilahiyah dibuang, apalagi juga konsep ukhrawiyah dibuang, ya dimensi akhirat dibuang, apa yang terjadi kemudian? Tampaklah kemudian dia melihat, "Loh, tidak adil. Kenapa tidak sama?" Kan gitu. Adil mereka maknai sama. Kalau perempuan ya bekerja harus izin suami, kenapa laki-laki bekerja tidak izin istri? Ya, tidak wajib izin istri. Bahkan sampai puasa sunnah pun perempuan itu diharuskan untuk minta izin pada suaminya. Jadi dia akan melihat hubungan laki-laki dan perempuan dalam konsep Islam tampak seperti ketimpangan, gitu ya, ketidakadilan. Maka mereka mengartikan keadilan itu sama. Gitu. Nah itulah yang keliru. Justru Islam punya konsep yang berbeda. Karena perempuan itu dalam Islam, muslimah itu bahagia. Kalau gitu ya membahagiakan suaminya. Ya. Bahkan ya itu meskipun kasus ya, ada perempuan, ya saya dengar cerita dari tokoh di Surabaya gitu, dia punya kenalan yang istrinya itu gitu ya, itu apa namanya, selalu mengusahakan agar istrinya itu, agar suaminya itu punya istri empat. Itu yang mengusahakan istrinya. Gitu ya. Karena dia memandang suaminya itu, padahal suaminya bukan orang kaya, gitu ya. Tapi ini kasus sekali ya. Karena yang cerita ke saya itu pun dia juga enggak berani itu ya. Tapi ini ada kasus, ada perempuan yang berpikir suaminya layak beristri empat. Ya. Ini kasus yang sangat sangat jarang. Ya, saya hanya mengambil satu kasus bahwa bagi perempuan seperti ini gitu ya, dia memandang bahwa itu ibadah. Kalau orang sudah ibadah gitu ya, memandang itu konsep ibadah, dia berbeda, worldview-nya berbeda. Ya, dengan memandang soal keadilan dalam perspektif yang sekuler, dibuang aspek ibadah ya, dibuang aspek ukhrawi gitu. Ya. Jadi ada seorang profesor bercerita ke saya bahwa suatu ketika katanya istrinya juga seorang profesor, istrinya itu bilang kepada suaminya yang juga profesor ini gitu. Karena istrinya ini merasa ya jauh tempat kerjanya ya, akhirnya suatu ketika istrinya bilang, "Saya capek ya, mau istirahat aja," gitu. Nah, kata suaminya yang profesor bilang begini, "Nah, itu enaknya kamu jadi perempuan katanya. Kamu bisa ngomong begitu karena kamu tidak wajib bekerja sebenarnya. Sedangkan saya sebagai laki-laki gak boleh ngomong begitu. Gak boleh laki-laki itu ngomong, saya capek, saya mau istirahat di rumah." Gak boleh, karena dia punya tanggung jawab. Gitu. Ya itu. Ya. Jadi jangan dilihat di dunia, di akhirat tanggung jawab laki-laki itu berat. Jadi kalau tujuannya ingin masuk surga, Allah sudah kasih peran. Ya, jadi saya pernah bilang sama Pak Taufik Ismail, ya, karena Pak Taufik Ismail yang apa mengubah lagu Dunia Ini Panggung Sandiwara yang dinyanyikan Ahmad Albar itu. Saya bilang Pak Taufik, saya itu memahami konsep adil relasi laki-laki dan perempuan itu salah satunya itu setelah mendengarkan lagu Pak Taufik Ismail itu tuh Dunia Ini Panggung Sandiwara. Ada bait di situ kan, setiap kita dapat peranan yang harus kita mainkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam perspektif Islam itu sederhana. Allah itu lebih tahu keadaan laki-laki dan perempuan. Allah sudah nurunkan aturan-aturannya, sudah nurunkan perannya, ya. Laki-laki sebagai pemimpin, ya kan, perempuan sebagai yang dipimpin. Itu bukan soal tinggi rendahnya derajat. Itu peran yang harus dimainkan saja. Seperti juga ada yang orang jadi presiden, ada orang jadi guru TK, ada orang jadi tukang sapu, ada orang jadi pedagang kaki lima. Itu peran di dunia saja. Ya, bahkan di akhirat nanti seorang office boy itu bisa senyum-senyum, ya. Ya, dibandingkan dengan direktur perusahaan. Kenapa? Karena office boy susah menzolimi orang lain. Ya, di akhirat tuh ya. Nah, seorang presdir, manager, itu berat di akhirat. Jadi, cobalah letakkan ya, Pak, hubungan laki-laki perempuan dan semua dalam kehidupan ini pandang dalam dimensi ilahiyah dan dimensi juga masukkan dimensi ukhrawi, ya. Kita akan berubah cara pandang kita di situ. Ya, kita tidak silo dengan orang yang kaya raya, hartanya banyak, ya, sertifikat tanahnya sampai ratusan, tanahnya ribuan hektar itu. Malah kita kasihan gitu. Ya. Kasihan, terus kapan dia nginjek tanahnya itu? Ya kan? Rumah puluhan gitu ya. Ya, oh kadang-kadang kita punya rumah dua aja udah susah kita nengok, ya. Jadi ada rumah yang sampai puluhan, kapan dia sempat nginjek gitu? Ya, hartanya miliaran atau triliunan, kapan dia nikmati hartanya itu? Ya, makan pun semakin tua semakin terbatas, ya. Setengah piring nasi pun belum tentu habis. Ya, jadi coba di akhirat tanggung jawabnya sangat berat. Kan dia akan bertanggung jawab kan? Tsumalatus aluna yauma idzin anin naim, kamu akan ditanya oleh Allah segala nikmat yang kamu terima. Coba Islam itu memberikan perspektif. Jadi kita harus kasihan loh. Kenapa orang kok ya seneng jadi gubernur, ya kan? Ini mau pilkada ya. Seneng jadi wali kota, ya kan? Seneng jadi wali kota, bupati, gubernur gitu ya kan? Mau pilkada ini. Kan aneh itu. Di dunia berapa lama sih senengnya? Di akhirat nanti harus bertanggung jawab, ya. Ya jalan rusak segala macam nggak diurus, itu tanggung jawab semua itu. Ya, saya sudah banyak tabungan saya karena saya pernah jalan pakai mobil gitu ya ke Jawa gitu. Di jalan itu karena kenceng gitu ya, ban mobil saya pecah masuk lubang. Nah, itu saya minta ganti siapa itu? Ya udah di akhirat nanti digantilah. Kan gitu kan. Nah, itu hak saya sebagai warga negara gitu ya. Mobil juga kita bayar pajaknya terus gitu ya. Nah, hak kita kan dapat jalan yang baik. Nah, kalau kita enggak dapat hak, ya kan? Di akhirat kita dapat gantinya, ya. Nah, itu pemimpin tuh kasihan tuh pemimpin kita itu yang nanti tidak memberikan hak-hak rakyat dengan sebaik-baiknya. Itu dari Nurhimakullah. Jadi masalah gender ini sekali lagi ya. Kita kalau enggak hati-hati ya paham ini gitu ya. Itu betul-betul bisa merusak, nah, akhirnya bisa membenci ajaran Islam, bisa ragu dengan Islam, ya. Bahkan akhirnya ya na'udzubillah ya, bisa dia menjadi orang yang berani menantang Tuhan. Ya. Saya perhatikan dari berbagai isu yang tentang masalah gender nih, kaitannya nanti dengan LGBT. Akhirnya ada banyak di antara mereka membela LGBT. Ya, membela homo, lesbian gitu ya. Karena itu dianggap sebagai kesetaraan, puncak kesetaraan wanita kalau dia sudah tidak butuh laki-laki. Nah, ini contoh lah saya nyungkapan serba-serbi tantangan kita ya, harus jaga betul ini salah satu materi pemikiran kontemporer gitu ya yang orang tua ya, juga guru gitu harus menguasai menurut saya sudah karena ini sudah menjadi ya seperti kalau sekarang wabah ya seperti virus corona ini sudah menjamur betul ya sudah mewabah ya dianggap seperti sebuah keharusan saja. Nah, demikian ya, mudah-mudahan ini saya hanya mengajak saja untuk kita semua berhati-hati ya, fahamilah paham-paham kontemporer. Ya, kita harus bahas pluralisme, nanti ini paham kesetaraan gender dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan ada isa waktu kalau ada dialog, ya kalau tidak saya lanjutkan sedikit nanti. Ya, terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ini? Isu sih? Pertama dari saudari Nur Halimah. Bagaimana tanggapan Ustadz tentang kepemimpinan wanita di ruang publik? Karena kita lihat kepemimpinan perempuan ternyata lebih baik dibanding laki-laki. Dari loyalitas dalam kerja, kedisiplinan dan kedisiplinan manajemen dan lain-lain. Ya, kalau saya secara pribadi ya, kalau secara pribadi memandang, kalau di publik ya, maksud di dalam ruang publik itu di tergantung kan, ruang publik itu banyak ya. Ada perempuan yang memimpin perusahaan sukses, ada perempuan yang memimpin sekolah, ya kan itu perempuan juga, ada perempuan yang memimpin politik ya, ada yang sekarang ini jadi lurah, jadi apa, camat, jadi bupati, wali kota, gubernur, bahkan jadi presiden gitu ya. Saya tetap berpendapat bahwa dalam konsep Islam tugas utama perempuan itu adalah sebagai ibu ya. Jadi itu sudah kodratnya perempuan, karena perempuan itu dikaruniai Allah ya hal yang tidak dimiliki laki-laki ya kan. Dia mengandung ya, dia melahirkan, dia menyusui ya, itu adalah kodrat perempuan gitu. Itu kalau kita baca ya konsep pendidikannya Ki Hajar Dewantara, sama melihat perempuan sesuai dengan kodratnya seperti itu. Nah, kita harus lihat dalam perspektif sejarah di Eropa. Dulu perempuan di zaman Yunani kuno dan di zaman sampai Romawi ya, zaman sampai zaman pertengahan, perempuan itu sangat tertindas ya, bahkan mereka itu menjadi korban dari inkuisisi banyak sekali. Jadi perempuan terdakwanya terjadi gelombang ya women's rip itu ya, kebebasan perempuan yang berlebihan, jadi ekstrim, akhirnya menyamakan laki-laki dengan perempuan, itu beda ya, bagaimanapun itu beda. Makanya dalam olahraga pun menurut saya tetap dibedakan, nggak bisa ya, sampai sekarang itu belum ada ya, misalnya tinju gitu ya, disamakan tinju laki-laki dan perempuan, itu nggak bisa. Sudah kodratnya perempuan begitu. Jadi kalau mereka mengatakan bahwa fisik laki-laki perempuan itu tidak menunjukkan peran, itu menurut saya indikator perbedaan laki-laki perempuan itu sudah jelas ya. Ada nggak UFC itu yang gelut tuh ya, laki-laki perempuan mesti dibedakan. Tinju ya, bulu tangkis saja ada ganda campuran ya kan, ada ganda putri, ganda apa, single putri. Coba kalau dicampur, nggak usah, laki perempuan sama saja, nggak ada lagi gitu. Bulu tangkis ya sama, nggak perlu kamu laki-laki atau perempuan, nggak bisa. Tetap secara fisik rata-rata kalah lah perempuan itu. Itu Allah sudah menciptakan begitu, ya. Jadi itu, dan perempuan itu kalau mengikuti fitrahnya akan bahagia, ya akan bahagia itu. Nah itu, ya, oleh karena itu Islam itulah ajaran yang adil gitu ya. Memang ya kodrat perempuan itu sebagai ibu ya dan pendidik ya, dan jangan di ini ya dianggap rendah ya. Itu kan keliru orang memandang itu, bahwa menjadi anggota DPR itu lebih mulia daripada menjadi ibu rumah tangga. Mendidik anak itu bukan perkara mudah lah. Perempuan menjadi rektor dianggap hebat. Perempuan mendidik anaknya bukan perkara gampang. Mendidik anak sendiri itu perlu ilmu. Itu yang kadang-kadang salah. Orang kalau mendidik anak sendiri boleh asal-asalan. Gak bisa, mendidik anak itu perlu ilmu. Jadi ibu rumah tangga pun menurut saya itu, kalau dia mampu dokter, jadikan dia dokter. Ya, supaya dia bisa mendidik anaknya dengan baik. Karena perlu ilmu. Ya, jadi mendidik anak bukan perkara sederhana. Ya, itu bisa lebih susah daripada menjadi bupati atau menjadi gubernur. Ya, nah itu yang keliru, cara pandang itu yang keliru, memandang rendah ya pekerjaan rumah tangga itu. Ya, itu pekerjaan yang sangat mulia. Oleh karena itu, bagaimana Islam memandang itu? Islam itu adil. Ya, perempuan itu boleh apa dia menjadi pemimpin, itu boleh. Yang penting apa? Yang penting dia dapat izin dari walinya atau suaminya. Nah, di situ maka konsep perkawinan dalam Islam itu kan perempuan yang menikahkan walinya. Begitu ijab kabul, sang wali menyerahkan tanggung jawab itu kepada suaminya, gitu loh. Makanya perempuan itu sekarang, ya, dia selalu merupakan bagian dari keluarga. Ini yang beda dengan barat. Ya, konsep perempuan dalam Islam, perempuan itu selalu menjadi bagian dari keluarga. Nah, sementara konsep di barat, perempuan itu makhluk individual. Makanya mereka ada konsep kemiskinan perempuan, karena perempuan itu sendiri, sedangkan kita tidak. Konsepnya beda. Nah, jadi kalau ditanyakan, bagaimana kalau kemiskinan perempuan di ruang publik? Kalau menurut saya, ya, kalau masih ada laki-laki yang sanggup itu, dan perempuan itu memang diperlukan, ya, di rumah tangganya untuk bisa mendidik anak-anaknya dengan baik, ya, saya lebih memandang lebih utama perempuan di rumah tangga. Tapi memang ada kondisi yang kadang-kala gitu, ya, kepemimpinan perempuan diperlukan, ya, karena memang dia bisa lebih baik di situ, ya, dan itu Islam tidak melarang, ya. Yang disepakati oleh para ulama adalah tidak bolehnya perempuan menjadi khalifah, menjadi al-imamah al-uzma, ya, kepemimpinan akbar dalam Islam itu sebagai khalifah, ya, karena kekhalifahan. Nah, sekarang bagaimana dalam sistem demokrasi? Apakah presiden, kedudukan presiden itu bisa dikiaskan dengan sama dengan khalifah? Nah, itu saya tidak berani menjawab itu. Biarlah itu para ulama yang punya otoritas. Tapi kalau secara umum kepemimpinan publik itu pandangan saya pribadi begitu. Ya, jadi kalau misalnya di kampus itu gitu, ya, ada pemilihan rektor. Ini contoh misalnya gitu. Ada laki, ada perempuan. Ya, fair saja. Kalau memang perempuannya hebat dan dia mampu memanage kampus dengan baik gitu, ya. Kemudian suaminya mengizinkan, suami dari perempuan ini, ya enggak masalah, boleh saja. Ya, guru saya itu Prof. Muhammad Nur bercerita, ya, bagaimana istri beliau yang suatu ketika gitu, ya, diminta untuk menjadi dekan. Menjadi dekan di satu universitas internasional. Dan beliau dan bagusnya istrinya itu tetap meminta izin meskipun rektor itu jabatan yang sangat bergengsi. Ya, tapi Prof. Muhammad Nur kemudian menjelaskan kepada istrinya, beliau tidak bisa ngasih izin. Dan alhamdulillah istrinya nurut, meskipun istrinya juga seorang profesor. Ya, nurut pada suaminya. Ya, dan itu sesuatu yang membahagiakan pada kedua belah pihak karena saling ridho. Ya, jadi peran di ruang publik, ya, tidak masalah, ya, kalau misalnya suaminya mengizinkan dan itu dengan segala pertimbangan. Ya, jadi itu indahnya Islam itu di situ. Itulah makanya merupakan satu kesatuan. Tapi ada juga yang nanya begini. Ya, saya bilang ke ada seorang istri gitu, ya, karena dia katanya begini bilang, ya kan gampang kalau mau bekerja tinggal minta izin suaminya. Terus bilang ada yang nanya gini, terus kalau suaminya nggak mengizinkan gimana? Ya berjuanglah supaya mengizinkan. Apa sih susahnya meyakinkan suami? Suami sekarang gampang kok untuk meyakinkan, itu mudah. Terus kalau nggak mengizinkan juga, saya bilang, ya cari yang mengizinkan gitu, kan itu saja. Itu soal izin aja itu dipersoalkan. Ya dalam tradisi masyarakat kita selama ini sudah itu nggak terlalu masalah, nggak terlalu problem. Itulah keadilan Islam, ya. Jadi bukan bebas sama sekali, tapi juga tidak dilarang sama sekali, gitu, ya. Ada batas-batas tertentu. Itulah ada hikmah, ada kebijakan di situ, ya. Begitu, ya. Makasih. Dari saudara Dedi Suryadi, Ustaz, bagaimana mengajarkan pemahaman kesetaraan gender atau pemikiran pluralisme dan lain-lain di pengajian atau majelis taklim baik bapak-bapak atau ibu-ibu dalam bahasa sederhana? Ya, harus perbanyak contoh, ya. Jadi jangan perbanyak konsep. Makanya tadi kan saya berusaha juga karena ini kuliah tatap muka gitu, ya, online gitu, ya. Saya berusaha memperbanyak contoh supaya lebih mudah difahami, ya. Karena kalau kita hanya bicara tentang konsep itu susah orang paham. Ya, kasih contoh lah, ini loh, ya kan, maksud mereka begini gitu loh. Nah, itu yang kita kan keberatan. Bayangkan misalnya, ya, kalau jadi RUU kesetaraan gender itu semua organisasi harus 30% perempuan, apa enggak rusak tuh rumah tangga masyarakat kita tuh? Itu kan dipaksa perempuan harus keluar rumah, itu kan enggak boleh, itu ekstrim. Jadi yang adil itu kan Islam mengizinkan, ya kan? Tapi dengan izin suami boleh, bukan dilarang. Ya, itu begitu nggak usah dipersoalkan, memang begitu aturannya. Itulah indahnya dunia karena ada aturan. Nah, saya senang pakai gaya bahasanya Pak Indra itu sederhana itu. Pak Indra bilang, sepak bola itu kalau nggak ada aturan, ya kan, nggak indah, gitu kan. Dan keputusan wasit begini, gitu kan, nggak bisa digugat itu. Ya kalau sudah begini ya sudah nurut, mau nggak mau kartu merah itu ya sudah nurut keluar. Ini baru keputusan manusia aja ditaati, ya kan? Ini keputusan Tuhan, ya keputusan utusan Tuhan. Masa nggak mau taat? Ya sudah, kalau itu ditaati nikmat akan terjadilah hubungan yang harmonis, masyarakat yang indah itu di situ. Ya karena cara pandangnya berbeda. Ya kalau sekuler membuang tadi ya dimensi ilahiyah dan ukhrawi akan tampak timpang seolah-olah laki-laki itu ya yang enak gitu loh. Sampai akhirnya ada di antara tokoh transgender yang membuat buku kan Quran menurut perempuan gitu ya. Quran menurut perempuan. Jadi menurut dia selama ini Quran banyak difahami oleh kaum laki-laki sehingga tafsir itu dibuat untuk kepentingan laki-laki. Fikih itu untuk kepentingan laki-laki. Nah ini kan tidak betul, karena fikih Islam itu dari zaman Aisyah radhiyallahu anha sudah sama, gak pernah dipersoalkan seperti itu, laki-laki dan perempuan. Ya begitu ya, jadi dengan contoh-contoh lah, dengan contoh-contoh yang banyak supaya mudah difahami. Ya. Baik, ada lagi? Dari Saudara Indra Fitra Wirawan, Pak Dian, bagi pengelola lembaga pendidikan yang mengacu pada kurikulum nasional, bagaimana cara agar menerapkan pendidikan Islam yang sesuai Al-Quran dan As-Sunnah? Wah, itu panjang jawabannya ya. Itu ikuti aja kuliah dari awal. Kuliah kita dari konsep awal ya, konsep pendidikan Islam. Insya Allah ada. Atau baca buku saya yang pendidikan Islam mewujudkan generasi gemilang itu. Itu bisa juga dari saya. Tapi ringkasnya adalah ya, kita Quran dan Sunnah, menurut saya Quran dan Sunnah itu sudah diaplikasikan ya oleh Rasulullah SAW dalam bentuk pendidikan yang praktis yang dirumuskan oleh para sahabat ya, kemarin oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, polanya ada kan, polanya beradab dan berilmu gitu. Nah model adab dan ilmu ini yang kemudian model utamanya atau polanya seperti itu. Nah ini yang harus dikembangkan sesuai dengan kondisi kita, bagaimana adab ilmu diterapkan untuk tingkat SD, bagaimana diterapkan untuk tingkat SMP, tingkatkan untuk SMA, tingkatan perguruan tinggi. Nah, kita sudah banyak contoh dari para ulama, bahkan cendekiawan kita. Bahkan saya pun nggak merumuskan sendiri, saya kan selalu bilang bahwa banyak pemikiran terutama ya yang kami kaji, kami pakai teori, termasuk yang kami terapkan di pesantren At-Taqwa sampai di At-Taqwa College ini kan terutama konsep Profesor Naqib Al-Attas gitu kan, yang dijabarkan oleh Profesor Muhammad Nur tentang konsep pendidikan berbasis adab atau takdib itu. Nah itu saja. Jadi intinya adalah konsep pendidikan Islam itu sudah ada modelnya. Ya, nanti kalau lebih jauh silahkan kita bisa diskusi lebih panjang, karena itu nanti aplikasinya sangat tergantung kepada kondisi dan situasi. Ya, baik begitu. Masih ada lagi? Dari Saudara Raden. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Bagaimana menjawab orang yang mengatakan karena perempuan punya kelebihan multitasking, kenapa tidak perempuan saja jadi pemimpin agar bisa mengatur beberapa pekerjaan dalam satu waktu? Ya, itu dasar teorinya apa perempuan itu multitasking itu? Apa laki-laki tidak begitu? Apa semua perempuan punya multitasking itu? Kita tidak menafikan ada beberapa perempuan yang punya kelebihan. Dalam sejarah Islam pun begitu. Lihat aja bagaimana Khadijah radhiyallahu anha itu, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Beliau wanita yang agung, pengusaha yang sukses, gitu kan. Tapi tetap kedudukannya sebagai istri. Ya kan? Dia taat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Dan Rasulullah sangat mencintai dan sangat bangga dengan Khadijah itu. Kalau dari segi kesuksesan kurang apanya Khadijah itu kan? Pengusaha yang sukses di zaman itu, ya kan? Coba lihat banyak kasus-kasus dalam Islam itu, ulama-ulama wanita, ya, mereka tetap sebagai ilmuwan, sebagai ulama. Lihat bagaimana kehebatan tokoh wanita Islam di Sumatera Barat, Rahma El Yunusiah, ya, itu begitu hebatnya. Tapi tetap dia kedudukannya sebagai istri, ya, beliau ulama sampai oleh Al Azhar, ya, Kairo, diberi julukan Syaikhoh. Ya, lihat bagaimana kehebatannya Nyai Ahmad Dahlan. Kehebatannya bahkan Nyai Abdullah bin Nuh di Bogor. Banyak sekali kita punya peran-peran perempuan yang hebat gitu. Dan itu konsep Islam ya, yang meletakkan perempuan sebagai ibu rumah tangga, sebagai tugas utama, itu sama sekali tidak menghalangi ya tampilnya perempuan-perempuan hebat dalam sejarah Islam. Tetap mereka memposisikan dirinya sebagai istri, sebagai ibu ya. Nanti masing-masing di zaman Rasulullah pun ada bibi Rasulullah sendiri, ada seorang yang panglima perang ya, kalau tidak salah Sofiyah namanya, itu bibi Rasulullah yang pemberani itu kan, yang jagoan perang juga ya. Bahkan di abad ke-16 kita menyaksikan di Aceh ada Laksamana Malahayati. Lihat Cut Nyakdin bagaimana kehebatan berperang, memimpin perang melawan Belanda di tengah hutan. Itu seorang perempuan. Ya, Rahma'il Yunusiyah ini seorang ulama, ya, seorang wartawati dan seorang gerilyawan juga. Ya, dia nyopir truk juga. Yang unik ya, saya kebetulan mahasiswa saya nulis disertasi tentang Rahma'il Yunusiyah. Dia itu uniknya belajar senam juga dari dokter-dokter Belanda. Ya, karena menurut dia perempuan perlu untuk belajar senam dan dia belajar itu. Jadi ulama perempuan gitu ya, juga gerilya ya kan, juga penulis, wartawan, pendiri pesantren dan seterusnya. Jadi kita tidak kurang-kurang. Ya, abad ke-19 kalau enggak salah ya, di Borneo ada raja, ada ratu perempuan namanya Siti Aisyah Tenriole. Ya, dia menerjemahkan sastra Lagaligo ya, menyusun itu. Ya, dalam ribuan bait itu. Ya, itu luar biasa, ahli sastra, ahli politik, ahli pendidikan. Nah itu, jadi kalau kita dalam konsep perempuan dalam Islam itu, justru perempuan meletakkan dengan adil. Nah, masalahnya kayaknya iman, percaya apa enggak gitu lah. Ya kan, kalau sudah perspektifnya seperti wanita barat, susah. Ya. Jadi tadi itu, apa tadi pertanyaannya saya jadi kemana-mana. Multitasking yang tadi itu, ya kan. Itu pernyataan itu perlu diuji. Ya, apakah wanita, ada wanita yang multitasking, ada juga laki-laki yang multitasking, ada juga laki-laki yang nggak multitasking kan gitu. Jadi ini kasuistik, makanya Islam itu tidak membatasi itu, memungkinkan kok kalau bahwa ada perempuan lebih hebat dari laki-laki, siapa bilang tidak? Ya, bagaimana hebatnya Aisyah radhiyallahu anha dalam soal fikih, ya melebihi banyak laki-laki. Jadi Islam mengakui itu dan saya selalu mendorong ya bagaimana perempuan Islam itu harus apa namanya mendapatkan tempat terutama untuk mencari ilmu. Ya, itu penting sekali apalagi di era sekarang. Ya. Ya, oke. Okay. Satu lagi ya, coba. Ya. Dari saudara Indra Fitra Wirawan. Bagaimana mendidik bahaya kesetaraan gender di tingkat SMP? Terutama tanamkan adab dulu, nilai-nilai adab, ketaatan pada Allah ya, kecintaan pada Rasulullah ya, dan adab pada ulama itu sangat penting. Sebab nanti gender ini pun bermain di otoritas ya. Sudah ada buku, saya lihat ya, buku pelajaran agama yang disusun kerjasama antara Kementerian Agama dengan satu lembaga LSM gender ini ya. Itu di situ sudah mulai kesetaraan gender itu masuk kurikulum pendidikan agama Islam gitu ya. Dan mulailah dia membangun otoritas terhadap tokoh-tokoh feminis. Ya, diakui sebagai seorang ulama tafsir gitu ya. Jadi misalnya ketika membahas ayat Ar-Rijalu Qawmuna 'ala Nisa', itu dikatakan begini, para ulama beda pendapat. Nah, di antara yang beda pendapat ini dimasukkan salah satu tokoh feminis gitu. Masuk sebagai, dianggap di situ ditulis sebagai mufasir ya. Nah, di situ ada ini namanya perang otoritas itu. Jadi dianggap tokoh feminis ini diletakkan sebagai mufasir. Sehingga dia punya pendapat ya, berhak untuk disetarakan dengan para ulama kita yang lain. Nah, itu tidak betul itu. Itu adab ilmu ya. Jadi di tingkat SMP ini anak-anak terutama ya perlu dididik ya adab pada Allah, adab pada Rasul, adab pada ulama gitu ya. Dan juga mulai dikenalkan ya tantangan-tantangan pemikiran yang secara umum ya, belum terlalu mendalam, tapi tentang liberalisme, sekularisme itu perlu disinggung Ya, begitu ya. Jadi supaya nanti dia tingkat SMA itu sudah pendidikan tinggi kan. Nah, dia harus sudah mendalami pemikiran itu lebih detail lagi gitu. Ya. Baik, hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita tetap sehat ya. Insyaallah kita ketemu lagi besok pagi. Nah, kita besok mundur ya. Jadi karena 1 jam, jadi kita besok mulai insyaallah jam pukul 6 pagi ya sampai jam 7 saja. Ya, udah insyaallah nanti juga begitu jam 9 sampai jam 10 ya, malam kita jam 8 sampai jam 9 ya. Mudah-mudahan cukuplah 1 jam ini. Ya, terima kasih. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.